بشيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa Surau TV, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di dalam kajian Ramadan kita. Pada hari ini hari Rabu, di mana kita melanjutkan kajian kita tentang zakat. Kita akan membahas tentang asnaf 8 yang berhak menerima zakat. Dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi dikatakan babun fi bayani ahli zakati wa man la yajuzu daf'u zakati lahum. Penjelasan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dan orang yang tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Wa alam annahu la yujzi'u daf'u zakati illa li asnafi allati ayyana Allah fi kitabihi al-karim. Ketahuilah bahwasanya tidaklah sah memberikan zakat kecuali kepada kelompok-kelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Hanya saja sedekah itu, yakni zakat itu, yaitu untuk orang fakir, orang miskin, al-amilina 'alaiha, yang bekerja atasnya, wal mu'allafati qulubuhum, untuk orang yang didekatkan hatinya, ya, wa fi riqab, dan zakat itu diberikan di ar-riqab, yaitu budak yang memerdekakan dirinya, wal gharimina, orang yang terbelit hutang atau tenggelam di dalam keutangan dalam hutangnya, wa fi sabilillah, di dalam fi sabilillah, kemudian yang terakhir wa binis sabil, pada ibnu sabil yang putus perjalanannya, fardhatan minallah, merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, mereka adalah orang yang berhak mendapatkan zakat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan mereka tempat untuk membayar zakat kepada mereka. Maka tidak boleh memberikan sedikit pun dari zakat kepada selain mereka. Sedikit pun dari zakat tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Ijma'an, sebagai ijma' dari ulama. Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dari Ziyad bin Haris, diangkat hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna Allah lam yarda bihukmi nabiyyin wala ghairi fi sadaqat hatta hakama fiha huwa. Fajazza'aha samaniyat ajza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan keputusan seorang nabi dan yang lainnya dari nabi di dalam zakat, sampai Allah langsung yang memutuskannya di dalam perkara zakat itu. Dan Allah membagi-bagi mereka menjadi 8 bagian. Ya, dibagi-bagi 8 golongan itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam disail, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang meminta. Ya, ada orang meminta nih, minta zakat nih ya. In kunta min tilkal ajza fa'utik. Jika engkau adalah orang yang bagian dari orang yang salah satu di antara ini, saya akan beri kamu. Ya, melihat orang ada orang mengatakan, oh, saya berhak menerima zakat atau gimana? Lalu Nabi SAW menggugah hatinya. Ya, Allah menggugah hatinya. Anda ini di golongan ini atau tidak nih? Agak gitu ya. Kalau merasa meng dari golongan itu, saya akan beri Anda. Ini sangat luar biasa. Di sini pergulatan antara orang yang afif dengan orang yang rakus. Ya, orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta. Ya, dengan orang yang rakus untuk dapat harta. Ada orang yang menggolong atau menggolongkan badannya untuk itu gitu. Sementara sebenarnya enggak. Ada orang yang kita lihat dia pantas tapi tidak mau menggolongkannya. Nah, di sini apa yang bermain? Bermain adalah hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika annahu lamma atarada ba'd munafiqin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shadaqat. Ketika sebagai munafiqin ya, mereka protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sedekah-sedekah atau zakat-zakat ini. Bayan Allah taala annahu alladhi qassamaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah yang langsung yang membaginya. Wa bayyana hukmaha. Allah jelaskan ketentuan hukumnya. Wa tawalla amraha bi nafsihi. Allah langsung ya yang mengaturnya. Falam yakil qismataha ila ahadin ghairihi. Allah tidak menguasakan kepada seorang pun darinya. Allah tidak serahkan kepada nabi. Sebab boleh terjadi nanti orang akan menilai, wah ini relatif ya, atau ini adalah pengen keluarganya aja. Nah, di sini perlu kita lihat ya. Syekhul Islam Taimiyah dia mengatakan yajibu sarfuha ilal asnafith thamaniyah in kanu mawjudin. Wajib diberikan kepada 8 golongan itu kalau seandainya mereka itu ada. Ya. Wa illa surifat ilal mawjudi minhum wa naqluha ila haitsu yujadun. Kalau tidak, berikanlah kepada orang yang ada dari golongan yang 8 itu, berapa aja yang ada, diberikanlah kepada mereka. Ya. Dan memindahkan sebagian dari zakat itu kalau seandainya asnaf yang lainnya ada. Ya. Kita berikanlah contoh ya. Orang fakir miskin di mana-mana. Tapi orang mu'allaf qulubuhum tidak bisa tidak semua tempat ada. Ya, kalau kita melihat misalkan di antara kegiatan Yayasan Darul Iman adalah membagikan zakat, kemudian berdakwah ke mentawai, di sana orang mu'alaf banyak sekali dan mu'alaf miskin lagi, fakir lagi. Nah, ya, berentetan di dalamnya kriteria dari hak menerima zakat itu ada pada diri mereka. Ya, fakir lagi dan miskin atau mu'alaf ya. Baik. Qal, jadi mengatakan la yanbaghi an tu'ta az-zakatu liman la yasta'inu biha 'ala ta'atillah. فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب والتزم أداء الصلاة في أوقاتها. إن الوار بياسة Syekh Al-Islam itu yang dia mengatakan tidaklah pantas diberikan zakat itu kepada orang yang dia tidak terbantu untuk taat kepada Allah dengan zakat itu. Ya, jadi zakat kita berikan, bagaimana zakat itu membantunya untuk taat kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan zakat ini sebagai pemberian bantuan atau membantu atas ketaatannya, ya, kepada Allah bagi siapa yang membutuhkan zakat itu dari kalangan kaum muslimin, seperti orang fakir, fuqara, gharimin, orang yang berhutang, tenggelam dalam hutang, ya, yaitu orang yang betul-betul nanti akan kita jelaskan siapa yang gharim ini, ya, bukan semua orang berhutang nih. Karena kita lihat sekarang bisnis nggak ada belajar berbisnis kecuali berhutang. Waliman yu'awinul muslimin, dan bagi orang yang membantu kaum muslimin yang lain. Maka faman la yusalli min hadhil hajat min ahli al-hajat, siapa yang tidak sholat dari orang-orang yang membutuhkan ini, dia fakir enggak sholat, dia miskin enggak sholat, ya, dan seterusnya, la yu'ta syai'a, tidak diberikan sama sekali zakat kepadanya, hatta yatub, sampai dia bertobat, wa yaltazim ada shalah fi awqatiha, sampai dia konsisten, ya, di dalam menunaikan sholat pada waktu-waktunya. Inilah diantara perkata ulama mengatakan tidak boleh orang yang tidak sholat untuk diberikan zakat. Nah, berarti kalau di sini juga masih belum. Kalau seandainya anda tidak sholat, ya, mau tidak berjanji gak untuk sholat baru saya kasih zakat, nggak bisa juga. Tapi tidaklah betul-betul sudah ada, dia bertobat, dia sudah mulai konsisten di dalam sholatnya, ya, maka baru kita bisa berikan. Sehingga betul-betul zakat ini membantunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajuzu sarfuz zakati fi ghairi hadhil masarif allati ayyanaha Allah min al masyari' al khairiyah al ukhra. Tidak boleh diberikan zakat kepada selain dari tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tak boleh. Ya, berupa seperti misalkan proyek-proyek kebaikan. Ya, proyek-proyek kebaikan yang lain. Seperti membangun masjid, membangun sekolah, enggak boleh. Ini latah nih bagi masyarakat kita di kampung-kampung. Ketika bulan Ramadan dibilangkan, "Oh, zakat mal saya untuk bangun masjid." Nggak boleh. Kalau kita berikan, berarti nggak sah lah. Eh? Kita berikan zakat kepada tidak pada tempatnya, mengakibatkan tanggung jawab kita tidak lepas. Masih punya hutang kita. Eh? Begitu juga untuk bangun masjid, bangun sekolah-sekolah, bangun pesantren. Nggak boleh zakat. Ya? Eh? Liqauli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin. Hanya saja zakat-zakat itu untuk orang fakir dan miskin dan seterusnya. Di sini dikatakan dengan ungkapan innama. Innama tufidul hasr. Ya. Innama itu adalah memberikan makna pembatasan. Hanya saja, berarti hanya saja itu 8 ini aja, luar dari itu enggak, ya. وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه maka ditetapkanlah hukum bagi orang yang disebutkan setelah innama ini, berarti 8, dan dinafikan hukum bagi orang yang selain dari 8 ini. Ya, wa ma'na laysat as-sadaqat li ghairi haula, sedekah ini bukanlah untuk yang lain, untuk selain dari mereka. Bali haulai khasatan, al-malahan ini untuk khusus untuk mereka saja. Wa innama samallahu al-asnaf al-thamaniya i'laman minhu anna sadaqata la takhruj min hadha al-asnaf ila ghairiha. Allah menyebut golongan-golongan ini, yang 8 ini. Sengaja disebut untuk apa? Disebutkan nama-namanya atau disebutkan adalah untuk memberitahukan dari pemberian pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah atau zakat itu tidak boleh keluar dari golongan-golongan yang ini ke yang lain. Enggak boleh. Nah. Ya. Wa hadhil asnaf tanqasimu ila qismain. Kalau kita lihat delapan asnaf itu terbagi kepada dua kelompok. Al-muhawiju lil muslimin minal muslimin, orang-orang yang membutuhkan, memerlukan dari kaum muslimin, yakni dia sendiri perlu pribadinya. Yang kedua, man fi'itanihim ma'unata ala islam wa taqwiyatillah. Yang kedua adalah orang yang kita memberi mereka sebagai ma'unah, membantu atas Islam dan memperkuatkan Islam tentunya. Ya, ada memang kebutuhan dia. Ada kita berikan bukan kebutuhan pribadi tetapi tujuannya adalah kekuatan terhadap Islam atau membantu Islam. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab" والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Di dalam ayat ini yang mulia ini adalah pembatasan golongan-golongan yang berhak mendapat zakat, yang mana tidak boleh memberikan zakat kecuali hanya kepada mereka. Wala yujzi sarfuha fi ghairiha, pemberian kepada selainnya tidaklah sah. Wahum thamaniyat asnaf, mereka itu ada 8 bagian. Baik. Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Wahum ashaddu hajatan minal masakin, mereka adalah orang sangat membutuhkan, melebihi dari orang miskin. Jadi fakir miskin, kalau bahasa Indonesia kan fakir miskin ya. Tapi di sini sebenarnya fakir dan miskin itu berbeda. Fakir syekh, miskin syekh. Ya, fakir derajat ini, miskin derajat ini. Nah, orang fakir sangat lebih membutuhkan daripada orang miskin. Dan Allah taala ba'da bihim, Allah mulai berdiri dengan mereka. Wa innama yabda'u bil aham fal afal muhim. Maka di dalam sini pentertibannya dimulai yang terpenting dan terpenting. Yang paling terpenting dulu disebutkan. Wal fuqara, siapa itu fuqara? Hum alladhina la yajiduna syai'an yaktafuna bihi fi ma'ishatihim wa la yaqdiruna 'ala at-takassub bal yajiduna ba'd al-kifayah fa'tuna min az-zakati kifayatuhum in kanu la yajiduna minha shay'a aw yu'tuna tamam al-kifayatihim in kanu yajiduna ba'daha li'amin kamil. Yani siapa orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. La yajiduna syai'an, enggak memiliki apa-apa. Yang mana yang bisa mencukupkan kehidupannya. Yaktafuna bihi fi ma'isyatihim. Yang mencukupkan dalam kehidupannya. Wala yaqdiruna 'ala at-takassub, dan tidak mampu untuk berusaha sendiri. Au yajiduna ba'd al-kifayah, atau dia memiliki sedikit. Ya? Dia memiliki sedikit. Fayu'tuna min az-zakati kifayatahum in kanu la yajiduna minha syai'a. Maka diberikanlah kecukupan bagi mereka jika mereka tidak memiliki sama sekali. Sakit misalkan, stroke dia, enggak bisa berusaha. Seorang laki-laki dan dia adalah sebagai penanggung jawab rumah tangga, enggak bisa bekerja, stroke. Maka ini fakir dia. Dia tidak punya aset yang bisa dia mendapatkan penghasilan. Dia tidak bisa bekerja. Ini fakir. Ya? Maka diberikan kepadanya apa yang mencukupkannya. Ya? Kalau seandainya dia ada tapi tidak mencukupi, maka diberikanlah untuk mencukupkan kekurangannya. Ya? Ya, au yu'tu tamama kifayatihim, diberikan kesempurnaan kecukupannya. In kanu yajiduna ba'daha, kalau seandainya dia memiliki sedikit, ada usaha tapi gimana lah, tidak cukupi. Ya, ya amin kamil, untuk satu tahun. Untuk satu tahun. Subhanallah, untuk satu tahun. Ya, berarti banyak ni dikasih. Ya, baik. Coba kita lihat sebagai perbandingan dari kitab yang lain, dari Al-Wajiz kita lihat. Ya. Fuqara, Rasulullah SAW mengatakan, la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala lidhi mirratin sawiyin. Ya. Tidak boleh, tidak halal sedekah itu kepada orang kaya, kemudian kepada, coba kita lihat, wala lidhi mirratin sawiyin, makna dari makna dari dhu atau udhi, mirratin sawiyin. Baik. Yakni miratin sawiyah, sawiyin adalah orang ya. Mirah itu ada qawi, kuwah. Sawi yani salim walaysa bihi aha wa naqs, yani maksudnya adalah tidak boleh diberikan kepada orang kaya, berarti punya harta, tidak juga boleh diberikan kepada orang yang memiliki kekuatan yang sempurna, sehat tubuhnya kekar, anak muda kuat minta-minta untuk sedekah, ini enggak. Ya. Nah, jadi maknanya di sini adalah hadza fiha lighani wa liqawin muktasib. Tidak boleh bagi orang yang kuat yang bisa berusaha. Ya, orang yang bisa berusaha maka tidak boleh diberikan. Nah, ini kriteria nih. Ya, kriteria. Wa an Ubaidillah bin Adi bin Ziyad bin Khiyar anna rajulaini ajbarahu annahuma ataya an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu ada dua orang yang memberitahukan kepadanya annahuma ataya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alani minas sadaqah. Keduanya meminta kepada Nabi tentang zakat. Faqallaba fihi ma basarah. Nabi calik-calik. Ini calik kata ke bawah ya. Farahuma jaldaini. Kekar. Ya, dilihat adalah kekar. Faqal, lalu Nabi katakan, in syi'tuma ataitukuma. Ataitukuma. Jika kalian berkenan, saya akan beri kalian. Wala hadda fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muqtasib. Tidak ada jatah. Ya, tidak ada jatah hak di dalam itu untuk orang kaya. Dan tidak juga bagi orang yang kuat yang mampu berusaha. Ya, nih ingat nih, para pemuda-pemuda yang suka pangku tangan. Kalau berdasarkan hadis ini, ada tidak berhak untuk bahkan zakat. Malulah pada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatannya strong. Cedera dan yang lainnya, ya malulah kita. Kadang-kadang kita melihat ada orang, ya di lampu merah, minta-minta. Nah ini malulah. Baik. Ini fuqara. Ya, orang faqih diberikan dia untuk apa yang mencukupkannya untuk satu tahun. Satu tahun. Yani, kalau kebutuhan dia mungkin dia punya anak, keluarga, dan seterusnya. Ya, 2 juta setiap bulan berarti dia bisa mendapatkan 24 juta. Kehidupan satu tahun. Ya, kehidupan satu tahun. Baik. Jadi di sini kita sudah mengetahui kaedah orang fakir itu apa? Dia tidak punya apa-apa. Atau tidak mampu untuk berusaha karena cedera dan yang lainnya, ya, atau penyakit. Sehingga dikatakan oleh Nabi, ya, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhimratin sawiyyin. Ya. Tidak boleh sedekah ini untuk orang yang kaya, punya kemampuan, ya. Dan tidak juga bagi orang yang punya kekuatan yang sempurna, ya, yang sehat. Baik, kita berikan kebutuhan dia untuk satu tahun. Dia berusaha, ada kerja, tapi tidak mencukupi. Berarti itu masuk. Ya. Kita berikan untuk kesempurnaannya. Wal masakin, yang kedua al miskin. Wa wa ahsanu halan min al fuqara. Dia lebih baik kondisinya daripada orang-orang fakir. Fal miskin huwa alladhi yajidu akthar kifayatihi wa au nisfaha. Yaitu dia adalah orang yang memiliki akthar kifayati, agak melebihi sedikit dari keperluannya atau separuh dari kebutuhannya. Fayu'ti minaz zakati tamamu kifayati li amin kamil. Diberikanlah untuk menyempurnakan kesempurnaannya, artinya kekurangnya itu diberikan untuk kebutuhan satu tahun. Coba kita lihat di dalam kitab Al-Wajiz dia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW qala laisal miskinu bihadha at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas. Bukalah miskin orang yang berkeliling-keliling kepada manusia, yakni meminta-minta. Farud wa tarudduhu luqmatu wa luqmatan. Dia ditolak dengan satu suap atau dua suap. Wa tamratu wa tamratan, satu biji kurma atau dua. Qala famal miskin ya Rasulullah, lalu miskin itu yang mana itu ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ughinan yughnihi dia tidak memiliki kecukupan yang mencukupinya. Wala yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi wala yas'alun nasa syai'a. Wala yuftanu lahu, dia tidak memiliki kecukupan tapi tidak terciri gitu loh, tidak terciri. Maka orang ini bersedekah. Jadi orang miskin itu bukan yang minta-minta, tapi orang yang menjaga dirinya dia tidak minta-minta. Tapi kita tahu dia tidak mencukupi. Ya, dia tidak memiliki kecukupan yang bisa mencukupinya. Maka kita bersedekah kepadanya wala yas'al nasa syai'a, dia tidak minta-minta manusia. Ya. Artinya di sini kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW ini, mana kita prioritas nih? Orang yang suka minta-minta atau orang yang menjaga kehormatan dirinya? Dia tidak minta-minta, tapi kita tahu ini orang yang tidak memiliki kecukupan. Maka hendaklah kita utamakan orang yang menjaga harga dirinya. Dia tidak memiliki kecukupan, tapi kita tahu ya, dia ada orang yang butuh, kita berikan kepadanya. Baik. Yang ketiga, ya, yang ketiga al-amiluna 'alaiha. Ya, ini dalam Al-Qur'an adalah al-amilina 'alaiha. Al-amiluna 'alaiha, orang yang bekerja atasnya, yaitu al-ummat alladhi yaqumuna bi jam'i az-zakati min ashabiha ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام مسلم. Yaitu siapa al-amilin, orang-orang yang bekerja atas zakat ini. Apa pekerjaannya? Mereka mengumpulkan zakat dari orang-orang wajib zakat, lalu zakat itu dia jaga, kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang berhak. Dia tarik, kemudian dia jaga, kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang berhak. Atas apa? Atas perintah amri imamin muslim. Entah perintah dari pemerintah, penguasa. Ya. Fa'utuna minaz zakati qadr ujrati amalihim. Maka diberikanlah kepadanya seukuran imbalan pekerjaannya. Ya, yakni seukuran gajinya, gaji pekerja. Dia bekerja di zakat, ya, maka dibolehkan diambilkan dari zakatnya itu bukan seperdelapan, pemirsa. Bukan seperdelapan. Saya subhanallah, tidak habis pikir saya, bagaimana kok bisa ada orang berhujah bahwasanya amil itu dia mendapatkan seperdelapan dari yang dikumpulkan. Kalau begitu ya enak aja, saya dapat 1 M, dia bisa untuk dia sendiri atau untuk lembaganya dapatkan 125 juta. Bukan itu. Tapi dia difungsikan, diberdayakan untuk mengumpulkan zakat, untuk menjaga zakat, kemudian dia bagikan, ada tugasnya. Maka imbalan pekerjaannya ini boleh diambilkan dari zakat sebagai upah kerjanya. Ya, upah kerjanya. Berarti gaji hariannya. Kalau seandainya itu ada sebuah lembaga yang telah, berarti ya sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada gitu ya. Dengan tugas-tugasnya masing-masing. Dan boleh diberikan dari zakat itu. Illa in kana waliul amr qad rattaba lahum rawatiba min baitil mal ala hadzal amal fala yajuzu an tu'ta shay'an min az-zakah. Kecuali kalau seandainya pemerintah, ya, waliul amr telah menetapkan gaji bagi mereka dari baitil mal, dari kas negara, terhadap perbuat pekerjaan dia ini, dia memang bekerja untuk mengumpulkan zakat dan tugasnya ini, dikeluarkan gaji khusus untuk itu. Ya, maka tidak boleh diberikan sedikit pun dari zakat lagi. Kenapa? Karena yang mau diambil dari zakat sudah sudah dipenuhi oleh pemerintah. Maka tidak diberi lagi. Kama huwal jari fi hadzal waqt, sebagaimana yang terjadi sekarang ini ya di Arab Saudi, seperti itu. Langsung pemerintah yang memberikan gajinya untuk pekerjaannya itu. Fa innal ummala yu'tuna min qibali ad-daulah. Gaji pekerja, gaji pegawainya diambil dari, diberikan oleh pemerintah. Fa yakhuduna intidabat ala amalin fi zakah. Malah mereka diberikan uang kompensasi, ya, uang tambahan intidabat, ya. Intidab itu adalah tugas. Boleh jadi dia pegawai negeri lalu ditugaskan untuk zakat, ini ditambah lagi oleh pemerintah sebagai tambahan kerja, lalu dikasih gaji, ya, terhadap pekerjaan mereka dalam zakat. Fahaula haramun alaihim ayakhudhu minaz zakati syai'an min amalihim. Orang yang seperti ini, yang sudah digaji atas pekerjaannya oleh pemerintah, haram baginya untuk mengambil sedikit pun dari zakat disebabkan oleh pekerjaannya. Li'annam qad u'tu ujrata 'amalihim min ghairiha. Karena imbalan pekerjaannya telah diberikan dari selain dari zakat, yaitu dari pemerintah. Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan bahwasanya itu adalah lembaga-lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan lembaga-lembaga swasta yang tidak ditetapkan oleh pemerintah? Bolehkah dia menerima zakat itu sementara dia juga untuk tugas itu dia sudah diberikan gaji dari lembaga? Berarti tidak boleh. Kalau misalnya sebuah lembaga, dia banyak kerja dalam lembaga itu, ya, banyak kerja dalam lembaga itu, banyak fungsi, di antaranya adalah zakat, ya, maka kalau seandainya lembaga itu sudah memberikan gaji kepada dia, nggak boleh dia ngambil dari zakat lagi, ya. Jangan oh kan sekarang ada Ramadan, tidak, ya. Berarti dia tidak bisa mendapatkan dari sini lagi. Dan malah Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan, adapun lembaga-lembaga itu adalah sebatas dia bukan dari amil. Dia adalah lembaga yang memberikan jasa untuk menawarkan pembagian zakat. Maka lembaga ini hendaklah diberi oleh orang yang muzaki, orang yang memberikan zakat. Ya, misalnya dia punya zakat nih 10 juta. Dia pengen dibagikan ke melalui lembaga ini. Hendaklah dia berikan 10 juta, kemudian diberikan upah. Ya? Kan sekarang ini lembaga-lembaga itu kan bukan dia yang datang kepada muzaki, orang-orang yang berhak menerima zakat, dihitung berapa zakatnya, oh, tokonya berapa nih, bla bla bla. Enggak kan? Tapi orang datang dengan zakatnya diberi, tolong dong dibagikan kepada orang berhak. Berarti kita diminta untuk membagikan. Maka sepantasnya adalah orang muzaki hendaklah dia berikan kepada orang yang lembaga itu, ini loh uang saya 100 juta, tolong dibagikan kepada yang berhak. Ini uang personalnya, di luar dari zakat. Itu yang seharusnya. Ya. Coba kita lihat dalam kitab Al-Wajiz, ya, Al-Amal Al-Amiluna Alayha Fahum jubatu wasu'atu wa istahaqqum minha qistan 'ala dhalik. Mereka itu adalah yang mengumpulkan, yang membagikan, yang mereka berhak dari zakat itu adalah sebagian atau sebagian darinya. Wa la yajuzu an yakunu min aqribai rasulillah, tidak boleh mereka dari karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi tuharamu 'alaihim sadaqah, yang haram bagi mereka sedekah. Lima fi sahihain 'an Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Hadis, anhu intalqa huwa wal فضل ابن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهما على الصدقة. فضل ابن عباس دان عبد المطلق بن ربيع بن حارث dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan sebagai petugas zakat. Faqala innas sadaqata innas sadaqa la tahillu li Muhammad. Sedekah tidak halal untuk Muhammad. Wala li ali Muhammad, tidak juga di keluarga Muhammad. Innama hiya ausakhun nas. Sedekah itu, zakat itu adalah kotoran manusia. Daki manusia. Karena harta itu adalah harta yang kotor yang harus dikeluarkan dari harta manusia. Sehingga hartanya bisa menjadi bersih. Ya. Nah, di sini pemisahan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masyaallah sangat-sangat kita membutuhkan ilmu di dalam hal ini, dan saya rasa sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah besok hari Kamis insyaallah taala kita mulai dari muallaf qulubuhum, kemudian pembahasan-pembahasan yang lainnya yang tersisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi ajma'in. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tanya jawab pada sore ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Dangung-Dangung. Masyaallah, ini dari kampung saya nih ya. Kalau kita punya emas, banyaknya lebih dari satu hisab, bukan satu hisab, satu nisab ya. Dan yang lebihnya tidak sampai satu nisab lagi. Apakah yang lebih itu harus zakatkan juga? Dan apakah zakat itu harus dikeluarkan setiap tahunnya, Buya? Dan bagaimana cara menghitung zakat emas, Buya? Mohon penjelasan ini dijawab, Buya. Terima kasih, Buya. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali dalam pembahasan kita awal, yaitu syarat wajib zakat. Ya, hur, merdeka, muslim. Ini sudah ada nih pada kita nih semua. Tinggal yang tiga ini. Yang pertama, memiliki nisab. Ya, nisab emas itu tidak bisa dikatakan satu nisab, dua nisab, tiga nisab, tidak. Dia hanya awal startnya aja. Adapun binatang ternak ya ditentukan nisab awalnya sekian yang dikeluarkan, seperti kambing misalkan, mulai dari 40 sampai 120. Kemudian 121 sampai 200. Ya. Ini dari rentan ini ke sini itu satu ekor. Mungkin dia berjumlah 80, mungkin berjumlah 100, mungkin berjumlah 50, tetap satu. Tapi ketika lebih dari 121, keluarkan dua. Nah, adapun emas tidak, dia mulai startnya aja. Startnya, apa itu nisab? Adalah ukuran atau nilai minimal wajib zakat. Kalau emas berapa? 85 gram. Kalau seandainya kita memiliki emas nih, taruhlah emas batang ya. 85 gram. Hari ini kita miliki. Lalu kita beli emas, kita 85. Berarti emas kita ini sudah wajib keluarkan zakat. Ya, sudah wajib zakat gitu ya. Sudah wajib zakat. Tapi belum wajib dikeluarkan. Kapan wajib dikeluarkan? Apabila sudah satu tahun umur satu nisab nih. Berarti kan piti balabih. Piti tidak ada diawai-awai, tidak dikakuk-kakuk. Ya? Uang yang tidak pernah kita singgung-singgung nih. Kekayaan tidak kita jamah. Nonggok dia. Ya, numpuk dia. Satu tahun. Baru kita keluarkan zakatnya. Mungkin dalam proses satu tahun itu nambah dia tabungan kita ini 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram dan seterusnya. Taunya sampai di sampai akhir tahun dari tadi ya, berjumlah dia 160, bukan 170, 85 kali 2 berarti 17 ya. Nah, 170 gitu loh. Ternyata dia cuma hanya 160 gram. Ya, keluarkan 160 gram kali 2,5%. Oh, ternyata dia sampai sampai dia 170 kali kan 170 gram kali 2,5%. Nah, jadi yang menjadi intinya adalah nilai awalnya sudah sampaikah nisabnya? Bukan sampai 1 nisab, 2 nisab, 3 nisab, tidak. Nah, maka di sini kita lihat standar start awalnya. Lalu kita keluarkan zakatnya, ya. Kita keluarkan per tahun, ya. Syarat yang 3 memiliki nilai nisab, kestabilan nisabnya atau kestabilan pemilikan harta. Yang 3 berumur 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun keluarkan. Masih ada nisabnya dan dia berumur 1 tahun, keluarkan nisabnya, keluarkan zakatnya. Begitu seterusnya. Ya. Kalau seandainya dia sudah turun dari nisab 80, tidak dikeluarkan zakatnya lagi. Kecuali sebagian pendapat ulama mengatakan jika dia punya harta cash atau perak, ya, maka digabungkan yang uang cash ini dengan nilai atau emas yang tidak sampai nisabnya, digabungkan nilainya dengan uang cash, ya, 80 misalkan. Kalau sekarang ini nilai adalah 83 1 gram atau 84 1 gram, berarti 67 juta kalau 80 gram tadi, 80 gram itu nilainya adalah 67 juta, 67 juta 200, ya. Uang cash kita ada 10 juta, ya, sudah berarti total semuanya berapa? Menjadi 77 200, maka dikalikan 2,5%, ya. Ini juga dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abad, dan ini tentu adalah bentuk kehati-hatian kita. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh zakat fitrah kita berikan kepada nenek? Nenek maksudnya apa nih? Apakah nenek kita yang mewaris, kita mewarisi dia? Kalau seandainya itu adalah kita mewarisi dia, enggak boleh kita memberikan zakat kepada dia. Ahli waris tidak boleh memberikan zakat, ya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai zakat mal untuk saudara sekolah, karena jumlahnya besar sedangkan orangnya tidak bisa memegang uang besar, takut dihabiskan bukan untuk sekolah. Pertanyaan, bolehkah tidak dalam setahun kita langsung uang zakat tahun itu? Ini maksudnya adalah mengenai zakat mal untuk saudara sekolah. Jadi kita berikan kepada dia zakat untuk sekolah dia. Tapi kita perlu ketahui dia adalah orang mampu atau tidak. Ya. Ini kita lihat statusnya miskin dia atau tidak miskin. Ya, kemudian untuk sekolah, apa mesti dia sekolah kedokteran sehingga dia harus membayar uang semesternya harus sekian juta gitu ya? Nah, apakah ini bisa dikategorikan kepada orang yang fakir sementara kehidupannya cukup, uang semesternya nggak ada, bolehkah kita memberikan zakat itu tuh? Khawatir kita tidak tepat gitulah, khawatir kita tidak tepat. Tapi kalau seandainya kehidupannya memang morat marit, kehidupannya itu tidak mencukupi, maka kita berikan kecukupan untuk kehidupannya, apa yang akan dimakannya, itu yang kita berikan, ya. Jadi memang perlu, sangat perlu kita hati-hati, ya, di dalam memberikan zakat ini. Wallahu a'lam. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga membatasi kita, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kajian kita bermanfaat dan pembahasan kita masih tersisa. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Wallahu ta'ala alam. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.